ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين معاشر المسلمين رحمكم الله kita terakhir sampai dari apa namanya permusuhan syaitan, di mana syaitan senantiasa memusuhi manusia. Mulai dari kakek kita manusia yang pertama dahulu yaitu Adam, dan terus sampai ke anak cucunya, bahkan ketika mereka lahir sampai roh itu sudah tidak melekat lagi pada jasad mereka, maka syaitan terus untuk berusaha menyesatkan dan menjauhkan mereka dari al-haq, dari kebenaran, dari jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan permusuhan syaitan kepada manusia tidak hanya berhenti sampai hancurnya dunia yang fana ini. Bahkan permusuhan tersebut terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Bahkan di yaumul qiyamah pun telah tampak dan jelas bagaimana permusuhan ini adalah permusuhan yang abadi. Jadi permusuhan itu belum selesai. Dengan selesainya bumi dan langit ini, dengan kehancurannya dan hari kiamat yang terjadi, tapi permusuhan ini terus bahkan sampai yaumul qiyamah telah nampak, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang permusuhan tersebut. Di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam surah Ali Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 22. Allah berfirman tentang perkataan iblis. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Iblis berkata ketika Allah Subhanahu wa taala mengurus urusan hamba-hambanya dan mengadili mereka dengan kebenaran, iblis berkata kepada para pengikutnya dan orang-orang yang setia kepadanya dan mengikuti jalannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar tentang surga bagi orang-orang yang taat kepadanya dan mengikuti rasulnya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janji tersebut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan sungguh tidak ada kekuatan, kemampuan aku kepada kalian, illa kecuali anda autukum, aku hanya bisa untuk merayu kalian, menyeru kalian, mengajak kalian saja. Saya sebetulnya enggak punya kekuasaan apa-apa. Saya cuma merayu saja, membujuk saja, menyeru saja, mengajak saja. Enggak punya kekuatan kecuali itu. Illa anda autukum fastajabtum li, dan kalianlah yang pengen dan mengijabah seruanku itu, yang menuruti rajuan tersebut. Fala talumuni, maka jangan kalian salahkan saya. Dan iblis enggak mau disalahin. Padahal dia yang sudah nyesatkan anak-anak Adam. Dia yang telah menjadikan anak-anak Adam berbuat syirik kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah firman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathum syaitan." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, bertauhid kepada Allah. kemudian syaitanlah yang menyimpangkannya. Tapi ketika nanti yaumul qiyamah, dia enggak mau disalahin. Fala talumuni, jangan kalian salahkan saya. Lihat. Dia menampakkan permusuhannya sekali lagi. Walumu anfusakum, kalian salahin aja diri kalian sendiri. Cuma ngajak doang, cuma ngerayu doang. Kalian yang berbuat. Kalian yang beramal, kalian yang melakukan, kalian yang berbuat syirik, kalian yang berbuat maksiat. Saya cuma ngajak-ngajak doang. Gak punya kekuatan kecuali itu. Kalian yang perbuat, kalian pelakunya. Jangan kalian apa namanya salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Dan saya tidak bisa menolong kalian. Ma ana bi musyrikikum. Saya gak bisa nolong kalian. Jadi orang-orang yang zalim, yang berbuat syirik kepada Allah terutama, ini minta janji para sekutu-sekutu itu selain Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janjinya menolong mereka. Tapi iblis yang menjadi kepalanya mengatakan, "Ma ana bi musyrikikum, saya enggak bisa nolong kalian. Wa ma antum bi musyrikiyya, kalian juga enggak bisa nolong saya. Saya enggak bisa nolong kalian, kalian enggak bisa nolong saya." Al-mulku yawma idzin lillah. Kekuasaan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya ingkari perbuatan syirik kalian dahulu ketika kalian menyekutukan saya dengan Allah. Berlepas diri dia. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan sungguh orang yang zalim bagi mereka azab yang sangat menyakitkan sekali. Ini di antara gambaran. Sampai hari kiamat pun tetap bermusuhan. Bahkan dalam ayat yang lain mereka saling melaknat. Mereka saling mendoakan, "Ya Allah, timpakan kepada orang ini, kepada dia azab yang lebih jelek." Saling menyalahkan, saling bermusuhan. Memang begitulah pertemanan, kedekatan yang tidak dilandasi dengan iman dan takwa akan jadi permusuhan, akan saling menyalahkan, dan akan saling berlepas diri satu dari yang lainnya. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Persaudaraan, cinta kasih, rasa sayang nanti di yaumul qiyamah akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang menyandarkan dan melandasi itu semua atas dasar takwa, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraan mereka akan sampai nanti yaumul qiyamah. Mereka akan terus saling tolong-menolong, mereka akan terus nanti saling membantu bahkan sampai yaumul qiyamah nanti. Orang-orang yang bertakwa, persaudaraan yang dilandasi dengan dasar takwa. Adapun yang dilandasi dengan kesyirikan atau kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya akan jadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Lihat yang dikatakan oleh syaitan. Kata iblis, "Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, innal zalimina lahum adzabun alim." Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan ini, permusuhan dan pengingkaran, berlepas dirinya iblis dan bala tentaranya dari manusia-manusia yang dahulu mereka sesatkan di dunia. Walhasil inilah permusuhan antara syaitan, antara iblis bala tentaranya dengan manusia. Permusuhan yang qadim, yang dulu, dari dulu, yang akan berlangsung terus selama masih tegak langit dan bumi ini, bahkan sampai yaumul qiyamah nanti mereka adalah tetap musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan syaitan itu sebagai musuh, bukan sebagai teman. Syaitan itu musuh. Innahu lakum aduwwun mudillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata dan sangat jelas menyesatkan kalian, itu syaitan. Maka inilah permusuhan antara kita dengan syaitan. Ya, harus kita yakini bahwasanya ini adalah permusuhan yang abadi, Ini permusuhan yang tidak akan pernah berhenti, dan jangan sekali-kali kita pernah merasa aman dari permusuhan ini, dari tipu dayanya, dari was-was dan bisikannya, dari godaannya. Hendaklah kita senantiasa terus kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah, ya, dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan dan bala tentaranya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT melindungi dan menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tidak cukup waktunya membahas tentang hal-hal yang lain karena keterbatasan waktu yang ada sama kita. Mungkin di kesempatan yang lain yang Allah SWT mudahkan bagi kita sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita? Silakan. Fadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita hendak berhubungan badan dengan istri kita, kita untuk mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitanuma wa jannibi syaitanama razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau akan rizkikan kepada kami nanti. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang mengucapkan hal tersebut, faqadha bainahuma walad, dan Allah tetapkan dari hasil hubungan tersebut seorang anak. Allah anugerahkan kepada mereka berdua dari hasil hubungan ketika itu seorang anak, lam yudurruhu syaitanu abada. Maka kata Nabi, syaitan tidak akan mampu memudorotkannya selama-lamanya. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud syaitan tidak mampu memudorotkannya. Apakah berarti orang ini tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat keliru dan salah? Kata para ulama, paling tidak syaitan tidak akan mampu untuk terus-menerus menjerumuskannya ke dalam kejahatan, atau syaitan tidak mampu menjerumuskannya ke dalam kesyirikan. Dan kalau mungkin orang ini berbuat salah, dia tidak akan terus-menerus dalam kesalahan, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan ada yang lepas dari kesalahan. Ini diantara maksud yang dijelaskan para ulama, lam yadurruhu syaitan. Memang hadisnya sahih. Ya. Tapi bukan berarti orang itu enggak bakal punya dosa, tidak akan berbuat salah, kekeliruan, tapi orang itu tidak akan berlangsung terus di dalam kesalahannya, dia akan bertobat kepada Allah dan kembali kepada kebenaran, karena Allah SWT pelihara dia dari sebab ibu bapaknya yang berdoa kepada Allah SWT ini. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita sekalian, ini bagaimana agama kita mengajarkan kepada kaum muslimin untuk terus meminta perlindungan kepada Allah, bahkan sebelum anak itu terlahir, agar dilindungi dari syaitan. Ini menunjukkan pentingnya untuk senantiasa ingat permusuhan ini, dan pentingnya untuk senantiasa berlindung pada Allah dari permusuhan ini. Sebelum anak itu lahir, diajari doa ini. Ketika anak itu sudah lahir, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kita pegang ubun-ubunnya dengan membaca doa, U'idzuka bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, aw min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah, aku melindungimu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, kejahatan syaitan yang hina, dan setiap mata-mata yang hasad. Ya kan, anak-anak itu dari sebelum ada, ketika ada pun, kemudian ketika mereka lagi ada di dunia pun diajarkan lagi oleh Rasulullah SAW beberapa perkara yang akan menghalangi atau melindunginya dari gangguan syaitan, dan banyak. Ini menunjukkan permusuhan ini harus senantiasa diingat, dan perlindungan kepada Allah SWT, minta perlindungan kepada Allah harus senantiasa dilakukan. Gak ada yang selamat dari tipu daya syaitan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan telah berkata dalam surah Al-Isra, la'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan sesatkan anak cucunya kecuali yang sedikit sekali. Artinya kebanyakan dari anak cucu Adam berhasil ditipu daya oleh iblis dan bala tentaranya kecuali sedikit sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Min soal, ada lagi? Wa iyyakum barakallah. Tadi sudah dijelaskan Ustaz, ada iblis tidak mati. Bahkan yang mati itu setan. Anak cucunya dari bangsa jin. Pertama, tentu mereka mati ya sesuai dengan ketetapan dan takdir Allah ajal mereka. Kalau Allah sudah tetapkan ajal mereka, mereka mati. Adapun sebab mereka mati, maka tentu bermacam-macam seperti manusia, sebabnya juga macam-macam. Ya, tapi tidak ada sesuatu jiwa pun yang mati kecuali apa yang telah Allah tetapkan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kematian, bagi siapa saja tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa dimajukan. Nah, di antara sebab jin itu bisa mati dan musnah mati adalah dengan ruqyah ketika dia ada di tubuh manusia dan mengganggu manusia dengan fisik biasanya, ya itu bisa sampai mati. Iya benar, bisa sampai mati. Ya, bisa. Tapi tentu semuanya adalah ajal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka. Iya. Bisa seperti itu. Ada lagi mungkin? Udah. Atau lagi? Afdal. Pembangkang. Hewan. Pertama, kalau untuk jin dan manusia jelas firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi para nabi itu musuh-musuh dari bangsa jin, musuh-musuh syaitan dari bangsa jin dan manusia. Jelas bahwasanya syaitan bisa dari bangsa jin dan manusia. Adapun kalau syaitan dari binatang, maka Allah alam. Keterbatasan yang ada pada saya belum mendapatkan dalil yang secara khusus menjelaskan hewan itu adalah syaitan. Walaupun mungkin di sebagian perkara ada syaitan-syaitan dari bangsa jin yang memang bisa berubah bentuknya dengan izin Allah SWT ke beberapa binatang, ya, ke beberapa binatang sebagaimana yang hal tersebut juga pernah terjadi pada zaman Nabi yang mulia SAW, seperti berubah jadi ular. Ya, seperti itu. Tapi secara khusus bahwasanya syaitan juga penyebutan bagi binatang-binatang yang durhaka, Allah alam. Saya belum mengetahui tentang hal itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa jin. Dari golongan bangsa jin. Ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah ada di bangsa jin itu mereka beristri? Iya. Ada syaitan jin-jin ada yang perempuan, ada yang laki, ada yang perempuan. Makanya di antara yang ditulis oleh para ulama seperti Syekh Wahid Abdul Salam Bali, di antara sebab seorang itu dimasukkan sama jin, jin itu suka sama orang tersebut. Misalnya jinnya perempuan, ini manusianya laki. Si jin perempuan suka sama yang laki ini. Iya, dia masuk. Bisa. Di antara sebab seorang itu dimasuki setan, rasukan syaitan, syaitannya itu senang sama orang ini. Bisa laki, bisa perempuan. Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menceritakan kejadian hubungan suami istrinya. Hubungan suami istri diceritain sama manusia. Orang yang berbuat seperti itu adalah seperti jin laki dan perempuan yang bersetubuh di tengah jalan kemudian dilihatin oleh bangsanya. Menunjukkan jin laki ada, perempuan juga ada. Ini hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Iya. ada laki ada perempuan. Iya. Pertama ada hadis dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Sebentar. Yani kata Nabi yang mulia sallam, syaitan itu atau iblis memiliki singgasana di atas air, itu di tengah lautan, ya. Nih, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, inna iblis yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Yani dia hendak menyaingi Allah SWT, di mana Allah SWT bersemayam di atas arsy dan arsynya itu di atas air. Ya, si pandir ini mau menandingi Allah SWT. Bodoh dia. Thumma yab'af saroyah. Kemudian dia tebar tentara-tentaranya. Fadnahum minhum manzilan a'zhamuhum fitnatan. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang paling besar fitnahnya, merusaknya kepada manusia. Ya. Yaji'u ahaduhum, kemudian datang salah seorang dari bala tentaranya si iblis ini. Fayaqul, dia berkata, fa'altu kadza wa kadza. Saya telah melakukan ini dan itu kepada anak-anak Adam. Maka iblis berkata, ma sana'ta syai'an, engkau belum melakukan apapun juga. Kemudian hatta yaji'u ahaduhum, sampai salah seorang di antara bala tentaranya itu datang, kemudian dia mengatakan, melapor kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan dia, ini anak Adam ini, kecuali setelah dia berpisah kepada istrinya. Ini aku telah membuat dia terpisah dari istrinya. Bercerai. Maka iblis berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayutnihi min. Maka iblis pun mendekatkan si setan ini kepadanya, yang berhasil membuat seorang suami istri dicerai. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian, ya, iblis meletakkan ars singgasananya di atas air. Letaknya di mana? Maka ini bukan menjadi tugas kita dan kewajiban kita untuk mencari-cari atau mengetahui itu di mana. Walhasil Nabi telah menjelaskan, iya itu benar ada. Dan bukan kewajiban kita, tidak menjadi tugas kita, dan tidak juga ditanya nanti di umul kiamah, di mana singgasana iblis. Hendaklah seorang muslim memfokuskan dirinya terhadap apa yang Allah bebankan untuk dirinya. Kalau saja dia berbuat seperti itu, enggak habis tugas-tugasnya itu dia laksanakan semuanya. Ketimbang dia nyariin iblis di mana, atau dia nyariin dindingnya Ya'juj dan Ma'juj di mana. Iya kan? Banyak, salat harus diperhatikan, anak istrinya, nafkahnya dan seterusnya dan banyak. Ada lagi? Iya, Pak. Waalaikumsalam. Pertama, yang ada hadis dari Nabi SAW bukan iblis secara khusus, tapi syaitan. Syaitan itu kalau berpapasan sama Umar, dia lebih milih jalan yang lain. Umar lewat sini, ini syaitan pilih jalan lain. Kenapa wibawa Umar? Wibawa dan ketakwaan Umar. Umar besar, badannya besar, orang yang wibawa. Ya. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang itu terkenal di golongan bangsa jin. Ditakuti atau wibawanya itu disegani. Lihat Al-Imam Ahmad ketika datang seorang, "Ya Imam, ada orang kesurupan nih. Rukyah dia dong." Al-Imam Ahmad nih bawa sendal saya saja. Bilangin sama tuh yang kesurupan, ini sendal Imam Ahmad. Kalau kamu gak keluar, saya akan pukul kamu dengan sendal Imam Ahmad ini. Maka syaitan berkata, saya keluar karena wibawa Imam Ahmad. Terkenal Imam Ahmad di golongan bangsa jin. Ada wibawanya. Jadi ada di antara bangsa manusia pun dikenal oleh bangsa jin wibawa. Di antaranya Umar, termasuk kisah Imam Ahmad ini. Iya. Tapi kalau kita gak ada yang jamin. Gak ada yang jamin, ya. Ada yang satu lagi, iya Pak, silakan. Apa betul kita minta di rukyah itu menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ada hadis dari Nabi SAW tentang hal itu dalam kitab Tauhid. Hadisnya saya tidak hadir dalam saya siapa perawinya, tapi hadis itu hadis yang sahih. Nabi SAW pernah menceritakan bahwasanya saya telah diperlihatkan umat-umat terdahulu nanti kejadian di yaumul kiamat. Ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Akhirnya pengikutnya, umatnya semuanya durhaka sama dia. Ada seorang nabi yang ngikutinnya cuma satu orang, ada yang dua orang, ada yang tiga orang, kurang dari 10. Ada yang banyak seperti Nabi Allah Musa. Dan yang paling banyak pengikutnya adalah umat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketika Nabi diperlihatkan tentang umat yang banyak itu, Nabi diberikan kabar gembira ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Langsung nyelonong ke surga. Enggak dihisab dulu. Oh, dihisab itu berat. Hisab itu bukan sesuatu yang enteng. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian dihisab dengan sebenar-benarnya, celaka semuanya. Tapi Allah merahmati orang yang beriman. Penghisapan bagi mereka hanyalah sekedar takrir. Mereka diminta istiqrar, pengakuan untuk mengakui ini dan ini dan seterusnya. Kalau detail, celaka semuanya. Nah, nanti ada orang-orang yang gak dihisab, ya, ringan bagi mereka, langsung masuk surga. 70 ribu orang. Nabi menjelaskan sifat-sifat mereka. Di antaranya yang pertama sifat mereka, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dirukyah. Menunjukkan besarnya tawakal mereka kepada Allah. Besarnya ketergantungan mereka kepada Allah. Karena kalau mereka meminta-minta, berarti ada sedikit perendahan diri mereka kepada selain Allah. Itu mengurangi tauhid mereka. Walaupun hukumnya apa seorang meminta rukyah? Setinggi-tingginya kata para ulama, hukumnya makruh, tidak disukai, enggak sampai haram. Meminta untuk dirukyah, enggak sampai haram, kurang disukai karena khawatir tidak masuk ke dalam golongan. Di antara sifat mereka kata Nabi, humul ladzina la yaqtaun, tidak berobat dengan kain, besi panas. Kemudian di antara sifat mereka, wala yataqayyarun, tidak menganggap sia-sia sesuatu. Dan yang menjadi inti dari sifat mereka 70 ribu orang ini, wala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang hanya bersandar dan bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan melaksanakan sebab-sebab yang dibolehkan. Tidak merendahkan dan menghinakan diri mereka, tapi melakukan sebab yang tidak merendahkan dan menghinakan diri mereka, ya, dengan bergantung kepada Allah SWT dalam mendapatkan hasil. Itu tawakal yang dimaksud dalam hadis ini. Seperti itu, Pak. Allah. Ada lagi soal? Iya, Pak. Tentang apa, Pak? Jumlah. Jumlah siapa, Pak? Banyakkan mana? Pertama, gak ada keterangan tentang itu. Jumlah mereka mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak manusia atau bangsa jin? Tidak ada keterangan secara khusus tentang hal tersebut. Allah alam. Ya, gak ada. Dia bertanya lagi, Pak, apakah jin masuk surga? Nah, bangsa jin masuk surga? Sebagian para ulama mengatakan iya, jin masuk surga. Mana dalil? Ini isyarat firman Allah dalam surat Al-Rahman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ketika Allah mensifatkan para bidadari surga, di antara sifat bidadari surga itu adalah seorang bidadari yang belum pernah tersentuh dan disentuh sedikit pun oleh manusia ataupun jin. Ini menunjukkan bangsa jin pun dapat masuk surga untuk bisa menyentuh bidadari. Iya, ya tentu jin yang Islam, karena di antara mereka ada yang beriman, sebagaimana Allah berfirman, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada di antara kami bangsa jin yang Islam dan yang durhaka. Iyalah. Iya, Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah berdakwah kepada bangsa jin, kumpul semua bangsa jin. Dan mereka juga ada dai-dainya. Dan bahkan bangsa jin itu kata para ulama pun bersekte-sekte. ada jin Syiah, ada jin Ahmadiyah, ada jin. Iya, benar. Para ulama yang mengatakan demikian. Iya. Ada jin sunnah. Benar, para ulama yang mengatakan demikian. Ada jin yang kafir. Kafir juga bermacam-macam agamanya, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Coba ya. Ya. Yang pernah mungkin menyaksikan orang yang kesurupan, ya, ada jin Jepang, bahasanya Jepang. Ya, ada yang Sunda, ada yang bahasa Padang. Iya. Yang pernah yang sering menyaksikan ini tentu tahu. Allah Allah. Ada yang bahasa Arab. Wih, bahasa Arabnya pasnya bener. Gak taunya jin Timur Tengah. Mungkin sampai sini kalau enggak ada lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana, Pak? Dekat sini Kreo. Oh, Kreo. Ininya nih. Ya. Nah, ada subahat dikit nih. Apa itu? Masalah yang kalau semua yang dikasih.